Wa summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummah. Kenapa dikatakan tabi'? Anak sapi yang berumur 1 tahun dikatakan tabi'. Dinamakan tabi' karena hewan tersebut yatba'u ummah, mengikuti induknya. Jadi sapi yang masih 1 tahun umurnya masih mengikuti induknya. Induknya ke sana, dia ikut ke sana, ya. Kemudian wa fi arba'ina ila tis'in wa khamsina musinnah. Dan sapi yang berjumlah 40 ekor sampai 59 ekor yang wajib dikeluarkan adalah musinnah. Sapi yang musinnah. Wahia matammalaha sanatan, yaitu sapi yang telah sempurna berumur 2 tahun. Ya, sapi yang sudah berumur 2 tahun dikatakan musinnah. Ini sapi yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Wa sumiyat bidzalik, kenapa dikatakan musinnah sapi yang berumur 2 tahun? Li'annaha tola'at laha asnan, karena muncul lagi giginya. Ya. Nah, setelah giginya tanggal, nah dia mulai tumbuh lagi giginya. Nah, sehingga dikatakan musinnah, yang sedang tumbuh gigi. Taib. Kemudian wa fi sittin ila tis'in wa sittin tabi'an. Sapi yang berjumlah 60 ekor sampai 69 ekor, ya, tabi'an, yang wajib dikeluarkan adalah tabi'an, 2 ekor tabi'. 2 ekor tabi' itu 2 ekor anak kambing yang telah berumur 1 tahun sempurna. Ini kalau sapinya apa? Jumlahnya 60 ekor sampai 69 ekor. Yang wajib dikeluarkan tabi'an, 2 ekor sapi yang sempurna berumur 1 tahun. Kemudian summa, perhitungan selanjutnya, summa fi kulli thalathin tabi'. Setelah hitungan 70 apa 6 ya. Ya 70 ya. Nah. 70 ke atas ya. Setelah hitungan ini, maka setiap 30 ekor ya. Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor tabi'. Sapi yang berumur 1 tahun. Wa fi kulli arba'in musinnah, dan setiap 40 ekornya dikeluarkan musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Wa hakadza mahma balagot, demikianlah seterusnya. Nah, sebanyak apapun jumlah sapinya, kalau sudah lebih dari 70 ke atas, maka hitungannya setiap 30 yang dikeluarkan sapi yang berumur 1 tahun. Setiap 40 ekor yang dikeluarkan adalah sapi yang berumur 2 tahun. Nah. Jadi kalau misalkan sapinya 80 ekor, berarti apa yang dikeluarkan? Hmm? 2 ekor musinnah. Nah, kalau sapinya 80 ekor, berarti 2 ekor musinnah yang dikeluarkan. Nah. Kalau 70 ekor, nah, satu ekor tabi yang berumur setahun dan satu ekor musinnah yang berumur 2 tahun. Ahsan. Wa dzalika li hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Dalilnya, dalil dari apa yang disebutkan tadi adalah hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi dalam hadis Mu'ad disebutkan, fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadaku agar aku mengambil dari setiap 30 ekor sapi, ya, mengambil satu tabi', satu ekor sapi yang berumur 1 tahun. Wa min kulli 40 musinnah, dan beliau merintahkan kepadaku untuk mengambil dari setiap 40 ekor sapi musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Nah, ini dalilnya. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sudah lewat hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Kemudian, wa hadza jadwalu yubayyinu kaifiyat az-zakati fil baqarah. Berikut ini adalah jadwal yang menjelaskan tata cara zakat sapi, ya, tata cara mengeluarkan zakat na'am sapi. Yang ada kitabnya, ada jadwalnya di situ. Al-adad, bilangan. Al-miqdarul wajib, kadar yang wajib dikeluarkan. Al-adad, bilangan. Min itu dari, ila itu sampai, ya. 30 sampai 39 ekor yang dikeluarkan, tabi'un, satu ekor sapi yang berumur 1 tahun. Ini mengulang lagi nih, ya, supaya melekat. Nah, 40 ekor sampai 59 ekor yang dikeluarkan musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. 60 ekor sampai 69 ekor yang dikeluarkan tabi'an, ya, tabi'an. Nah, 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Oh, 1 tahun ya. Nah, tabi'an, 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian 70 ekor sampai 79 ekor, tabi'un wa musinnah. 70 sampai 79 ekor yang dikeluarkan tabi'un dan musinnah, sapi yang berumur 1 tahun dan satu ekor sapi berumur 2 tahun. Nah, famazada, selebihnya dari itu 80 ke atas, ya. Fa fi kulli 30, maka setiap 30 ekornya tabi' yang dikeluarkan adalah satu ekor sapi yang berumur 1 tahun, tabi'. Wa fi kulli 40 musinnah, dan pada setiap 40 ekor sapi yang dikeluarkan musinnah, satu ekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, baik. Mafhum ya? Nah, ini perhitungan zakat sapi. Barangkali suatu saat nanti jadi juragan sapi, ya. Nah, atau punya saudara yang jadi juragan sapi, kan bisa memberikan faedah ilmu, nah, tentang wajibnya zakat sapi dan perhitungannya. Kemudian poin yang ketiga, qadrul wajibi fil ghanam, kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat kambing. Nah, Wajibu fi arba'ina minal ghanam ila mi'atin wa ishrin syatun. Wajib pada 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, wajib dikeluarkan syatun, satu ekor kambing. Jadi nisab terkecilnya 40 ekor. 40 ekor sampai 120 ekor yang dikeluarkan adalah satu ekor kambing. Jadi kalau dia punya 50, ya masih satu ekor. Punya 60, 70, 80, 100, masih satu ekor. Sampai 120 ekor. Sampai 120 ekor yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor kambing. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin ila mi'atain syatan. Pada jumlah kambing 121 ekor sampai 200 ekor, yang wajib dikeluarkan adalah syatan, 2 ekor kambing. Jadi 121 sampai 200 ekor, yang wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Wa fi mi'atain wa wahidatin ila 300. Dari 201 201 sampai 300 ekor yang wajib dikeluarkan salasusyah, 3 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor yang wajib dikeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian bagaimana setelah lebih dari 300 ekor? Thumma tastaqirrul faridatu fiha ba'da hadzal miqdar. Kemudian tetaplah kewajiban pada zakat kambing itu ba'da hadzal miqdar, setelah jumlah ini, setelah jumlah 300 ke atas, setelah jumlah 300, maka tetaplah kewajibannya. Fayakun fi kulli mi'atin syatun, pada setiap 100 ekornya yang dikeluarkan satu ekor kambing. Mahma balagot, sebanyak apapun jumlah kambingnya. Kalau lebih dari 300, maka setiap 100 ekornya satu ekor kambing yang dikeluarkan. Nah, misalkan dia punya 400 ekor, berarti berapa yang dikeluarkan? 4 ekor kambing. Dia punya 500 ekor, berarti dikeluarkan 5 ekor kambing. Nah, punya 599 ekor, berapa yang dikeluarkan? 5, masih 5 ya, kurang 1. Nah, 5 ekor kambing. Demikian seterusnya. Jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100-nya dikeluarkan 1 ekor kambing. Wa dzalika lima ja'a fi hadis Anas. Yang demikian itu karena hadis yang datang dalam hadis Anas fi kitab shadaqah, dalam kitab zakat, ya. Wa fihi, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Pada zakat sapi, pada zakat kambing yang digembalakan, apabila mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atin wa ishrin ila mi'atain syatan, apabila lebih dari 120 ekor sampai 200 ekor, lebih dari 120 berarti 121 sampai 200 syatan, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atain ila 300 ففيها ثلاث. Apabila lebih dari 200, ya, berarti 201, ila thalathin ya, sampai 300 ekor, fafiha thalas, maka yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Faidha zadat ala thalathin mi'atin, fafikulli mi'atin syatun. Dan apabila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekornya adalah 1 ekor kambing. Hadis rawahul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini dalilnya. Baik. Kemudian juga di situ ada jadwalnya. Jadwal yubayyin kaifiyatuz zakat fil ghanam. Jadwal yang menjelaskan tata cara mengeluarkan zakat pada kambing. 40 sampai 120 satu ekor kambing. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai 300 3 ekor kambing. Famazada ala dzalik fa fi kulli mi'atin syatun. Selebihnya dari itu, lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekornya dikeluarkan 1 ekor kambing. Taib, selesai ya tata cara mengeluarkan zakat hewan ternak. Nah, baik unta, sapi ataupun kambing. Nah, unta sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga sekarang. Fi sifatil wajib, sifat hewan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Nah, hewan yang seperti apa? Yang gemuk, apa yang kurus, apa yang hamil, apa yang... Nah, ini maksudnya ya, sifat hewan yang dikeluarkan sebagai zakat atau yang diambil sebagai zakat. Wazanal Islamu bitasyri'ihil adili bainal masalihi lil fuqara'i wal agniya. Islam menimbang dengan syariatnya yang adil, ya. Islam menimbang antara kemaslahatan antara fakir dan ghani. Ya. Islam menimbang dengan syariatnya yang adil, ya, itu menimbang antara kemaslahatan untuk orang-orang fakir dan kemaslahatan untuk orang-orang kaya. Nah, jadi orang fakir diberi hak, ya, nah, sesuai dengan maslahatnya, dan orang kaya pun tidak dizalimi, gitu. Fanadaba ila akhdhil fakir huquqahu kamilatan. Maka Islam memerintahkan untuk mengambil hak orang-orang fakir secara sempurna. Islam memerintahkan untuk orang-orang fakir agar mengambil haknya. Ya. Agar mengambil haknya kamilatan, secara sempurna. Zakat-zakat tadi haknya orang-orang fakir. Ghair manqusah, tidak terkurangi, ya. Islam menganjurkan, memerintahkan orang fakir mengambil haknya secara sempurna, ghair manqusah, dan tidak terkurangi haknya. Wa nadaba ila muraati huquqil agniya fi amwalihim. Dan Islam juga memerintahkan untuk memperhatikan hak-hak orang kaya juga dalam harta mereka. Walidzalika haddadal wajiba fi zakah. Oleh karena itu Islam memberikan batasan yang wajib atau menentukan batasan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Bi an yakuna min wasatil mal. yaitu zakat yang dikeluarkan tersebut harus dari wasatil mal, dari harta yang pertengahan. Dari harta yang pertengahan. La min khiyarihi, yaitu bukan dari harta pilihan milik yang punya ya. Bukan harta istimewa ya, milik peternak tadi ya. Wala min syirarihi, dan bukan dari hewan yang paling jeleknya. Jadi bukan dari hewan yang paling istimewanya dan bukan hewan yang paling jeleknya. Tetapi apa? Pertengahan. Diambil na'am hewan yang pertengahan sebagai zakat. Fayajibu 'ala sa'i mura'atu sinnil wajibah. Maka wajib bagi pengambil zakat ya, untuk memperhatikan umur yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Nah, harus diperhatikan umurnya. Nah, jangan juga kurang, jangan juga berlebihan. Idh la yujzi'u aqalla minha. Ini demikian karena tidak sah kalau umurnya kurang. Nah, misalkan tadi sapi yang kurang dari 1 tahun, nggak bisa. Ya. Nah, harus yang sudah sempurna 1 tahun. Li'annahu idrar bil fuqara. Tidak sah kalau umurnya belum cukup ya. Belum sempurna. Nah, kalau pada zakat sapi tadi belum sempurna 1 tahun. Nah, itu enggak cukup. Kenapa? Li'annahu idrarun bil fuqara? Karena ini mudarat bagi orang-orang fakir. Haknya tidak sempurna akhirnya. Nah, mestinya orang fakir ini dapat 1 ekor sapi yang berumur genap 1 tahun. Nah, tapi ternyata yang dia dapat belum genap 1 tahun. Maka ini idror, mudorot bagi orang-orang fakir. Wala ya'khud a'la minha. Demikian pula petugas zakat jangan mengambil hewan yang na'am akan diambil sebagai zakat, jangan mengambil yang a'la minha, yang lebih tinggi dari itu ya. Misalkan yang harusnya sempurna 1 tahun ya. Nah, dia ngambil yang sudah 3 tahun misalkan ya. Nah, ini udah lebih dari 2 tahun berarti ya. Dan petani atau peternak sudah mengurusinya selama sekian tahun ya, 3 tahun. Yang diambil yang 3 tahun. Nah, yang sudah siap melahirkan misalkan ya. Jangan ya. Li'annahu ijhafun bil agniya. Kenapa? Tidak boleh yang berlebihan ya, lebih dari itu. Karena itu kezaliman bagi orang-orang kaya. Kezaliman bagi orang-orang kaya. Maka hendaklah para petugas zakat mereka apa? Mengambil yang harta pertengahan. Bukan harta istimewanya dan bukan harta yang paling jeleknya. Nah, dan juga hendaklah para petugas zakat memperhatikan umur. Nah, umur yang telah sah untuk dikeluarkan sebagai zakat. Nah, kalau pada sapi tadi ya umur 1 tahun dan juga umur 2 tahun ya, sesuai dengan jumlah sapi. Nah, jangan kurang dari umur yang sah ya, sebagai zakat, karena itu adalah mudarat bagi orang fakir. Dan jangan berlebihan ya, melebihi secara berlebihan dari umur yang sah. Nah, yang demikian karena itu adalah kezaliman bagi orang-orang kaya. Nah, kemudian wala ya'khudzul maridah. Petugas zakat juga jangan dia mengambil hewan yang sakit. Wal ma'ibah, dan jangan mengambil hewan yang cacat. Wal kabirah al-harimah. Wal kabiratal harimah, dan jangan juga dia mengambil hewan yang sudah tua renta. Li'annaha la tanfa'ul faqir, karena hewan-hewan ini tidak bermanfaat bagi orang-orang fakir. hewan yang sakit, yang cacat, yang tua renta, ya, tidak bermanfaat bagi orang kafir secara sempurna. Ya. Wabil muqabil, dan sebaliknya, la ya'khud al-akulah, petugas juga jangan mereka mengambil hewan yang lahap makannya. Hewan yang paling lahap makannya, akulah. Jadi tukang makan. Akulah itu tukang makan, yang lahap makannya. Wahya saminatul mu'addatu lil akal. Itu hewan yang gemuk, yang disiapkan untuk makan. Nah, yang terus dikasih makan supaya gemuk. Nah, jangan ngambil yang ini. Ya. Wala rubba. Demikian pula, jangan petugas mengambil yang rubba. Apa itu rubba? Wahyallati turabbi waladaha. Hewan yang sedang mengasuh anaknya. Itu baru melahirkan. Baru melahirkan, belum lama, ya, sekian bulan, masih anaknya masih menyusui. Nah, maka jangan diambil hewan induk yang seperti ini. Walal makhidho. Dan juga petugas jangan mengambil hewan yang makhid. Wahyal hamil, yaitu hewan yang sedang hamil. Walal fahlul mu'addulid dorob. Dan juga jangan mengambil hewan yang jantan yang memang disiapkan untuk dorob, untuk didagangkan. Sudah siap dijual. Ya, biasanya yang sudah siap dijual yang bagus, biasanya yang istimewa. Nah, jangan. Ya. Jangan juga yang pejantan yang memang disiapkan untuk pejantan. Pejantan yang bagus, ya, yang biasa ditugaskan untuk sebagai pejantan mengawini hewan-hewan yang betina. Ya. Jangan yang seperti itu yang diambil. Wala harazatul mal, dan juga jangan harta-harta yang istimewa milik pemilik harta tersebut atau milik peternak tersebut. Wahya khiyaruha allati tahruzuhal ain, harta yang istimewa yaitu harta pilihan. Harta pilihan. Kenapa dilarang yang seperti ini? Li'annaha min qara'imil amwal. Karena termasuk dari qara'imul amwal, harta-harta istimewa, harta-harta pilihan, milik peternak atau petani. Wa akhdhuha idrarun bil ghani. Dan mengambilnya, mengambil harta-harta pilihan, harta-harta istimewa milik orang kaya sebagai zakat, ini idror, ini mudorot bagi orang kaya. Kenapa yang diambil yang bagusnya? Maka petugas zakat harus jeli dan hati-hati, hendaknya dia mengambil dari hewan yang pertengahan, tidak yang paling jelek, tidak juga yang paling bagus, yang paling istimewa, jangan. Tetapi yang pertengahan. Kecuali si kaya tersebut dia memberikan yang paling bagus. Misalkan ambil saja itu yang paling gemuk, misalkan. Ambil saja itu yang paling istimewa. Atas kebaikan dia, maka silahkan. Tapi kalau petugas secara inisiatif sendiri mengambil yang paling istimewa, paling pilihan, maka enggak boleh. Ya. Harus mengambil dari wasatul mal, harta yang pertengahan. Jangan dari harta yang istimewa milik orang kaya tersebut. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim." Dan hati-hati engkau dari harta pilihan atau harta istimewa milik mereka, milik orang-orang kaya. Hati-hati, artinya jangan diambil yang naam istimewa atau yang pilihan milik mereka. Iyaka wattaqi da'watal madlum, ya, dan hati-hati engkau dari doa orang yang terzalimi. Nah, ini menunjukkan orang kaya yang diambil zakatnya dari harta pilihannya, harta istimewanya, maka dia dizalimi, madlum. Maka beliau mengatakan wattaqi da'watal madlum, dan hati-hati kalian dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, artinya dikabulkan. Doa orang yang terzalimi dikabulkan. Maka hati-hati dari kezaliman. Maka petugas zakat pun jangan dia menzalimi. Ya, mentang-mentang petugas dia menzalimi orang kaya. Diambil harta istimewanya atau harta pilihannya, jangan. Ini kezaliman. Ambillah dari harta pertengahan. Juga dalilnya wali maruya an Umar, apa yang diriwayatkan dari Umar, annahu qala li amilihi Sufyan, Umar berkata kepada amil zakatnya, petugas zakat beliau yaitu Sufyan, ya. Umar berkata kepada Sufyan sebagai amilnya, qul li qaumik, katakan kepada kaummu, ya, masyarakatmu, inna nada'u lakumur rubba, sesungguhnya kami meninggalkan hewan yang masih mengasuh anaknya untuk kalian, ya. Artinya kami tidak mengambil induk yang sedang mengasuh anaknya. Wal makhid, dan kami juga tidak mengambil hewan yang sedang hamil. Wadzatal lahmi, dan juga kami tidak mengambil hewan yang memiliki daging, yaitu yang gemuk. Wafahlal ghanam, kami juga tidak mengambil hewan pejantan dari hewan kambing, ya, yang digunakan untuk pejantan mengawini kambing-kambing yang betina. Wa na'khud al jaza'a wa saniyah, namun kami mengambil jaza' dan saniyah, hewan yang jaza' dan hewan yang sani. Wadzalika wasatu bainina wa bainakum fil mal, dan hewan yang jaza dan sani itu adalah hewan yang pertengahan antara kami dan kalian. Nah, harta pertengahan antara kami dan kalian, jaza dan sani. Jaza dan sani pada kambing, ya, maka jaza pada kambing adalah kambing yang berumur 6 bulan menurut mazhab Ahmad, ya. Adapun saninya, ya, saninya yaitu kambing yang berumur 1 tahun. Sedangkan mazhab Syafi'i, jaza kambing yang berumur 1 tahun. Sedangkan sani kambing yang berumur 2 tahun. Pada sapi, maka jaza, sapi jaza itu adalah sapi yang berumur 1 tahun. Sedangkan sani, sani itu sama dengan musinnah, ya. Itu sapi yang berumur 2 tahun. Nah, musinnahnya sapi 2 tahun, jazanya 1 tahun. Adapun unta, maka jazanya adalah unta yang berumur berapa? 4 tahun jazanya. Sedangkan saninya yaitu musinnahnya unta yang berumur 5 tahun. Nah. Baik. Ini hewan-hewan jaza dan sani. Ini juga di antara dalil. Dalil bahwasannya harta zakat yang diambil adalah harta yang pertengahan. Bukan yang paling buruknya, bukan juga yang paling bagusnya, tetapi pertengahannya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari masalah yang ketiga. Sisa satu masalah lagi. Sisa satu masalah lagi, yaitu masalah fil khiltah fi bahimatil an'am. Apabila hewan ternak tersebut bercampur, ya, ada untanya, ada kambingnya, ada sapinya, atau pemiliknya dua orang misalkan. Nah, satu punya 30 ekor, satu lagi punya 50 ekor. Namun digembalakan di satu tempat. Nah, satu kandang atau satu tempat. Nah. Baik, ini masalah yang dibahas pada masalah yang keempat. Namun insyaallah masalah yang keempat kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.